Konsultasi Syariah. Aman itu nikmat yang harus dijaga. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah menjamin, jika manusia berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya, walaupun menghitungnya dengan kelipatan puluhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ada dua istilah menghitung pada ayat di atas, ta'did dan ihsa. Ta'did artinya menghitung dengan metode satuan, satu dihitung satu. Sedangkan ihsa ini perhitungan dengan metode kelipatan 10, sejumlah 10 dihitung satu. Dan Allah tegaskan, keduanya tidak bisa dilakukan manusia. Terlebih, masih banyak nikmat Allah yang barangkali tidak terbesit dalam diri kita bahwa itu nikmat, karena kita sudah sangat sering mendapatkannya, sehingga kita tidak merasa bahwa itu bagian dari nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat aman. Nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beraktivitas. Nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan. Nikmat ketika kita bisa keluar rumah tanpa takut dari gangguan. Sungguh ini nikmat yang luar biasa. Ketika kita memiliki mobil bagus, kemudian mobil itu Anda parkir di tempat yang jauh dari jangkauan Anda, sementara di daerah itu terkenal sering terjadi curanmor, kami sangat yakin Anda tidak bisa nyaman. Anda akan dihantui rasa takut, cemas, resah, jangan-jangan ada yang mencuri mobil Anda. Meskipun Anda sudah melengkapinya dengan pengamanan. Ketika Anda mengalami itu, ada sebagian nikmat aman yang dicabut. Kita juga bisa melihat, ketika ada gubernur yang kemana-mana dihantui rasa takut, jangan-jangan ada rakyatnya yang mengancam nyawanya. Betapa dia kehilangan nikmat itu. Untuk bisa beristirahat, dia harus mengeluarkan banyak dana untuk keamanan. Sementara rakyatnya ada tukang becak yang dia bisa tidur nyenyak di atas becaknya tanpa ada perasaan takut. Siapa yang lebih merasakan nikmat aman? Dalil bahwa aman itu nikmat. Pertama, janji Allah untuk orang mukmin yang soleh akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Allah menjadikan orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, mereka mendapatkan dua hal, keamanan dan hidayah. Yang dimaksud tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman adalah tidak berbuat syirik dan menghindari semua maksiat yang merupakan lawan dari iman. Itu artinya, keamanan dan hidayah keduanya adalah nikmat. Kedua, Allah memerintahkan orang kafir Quraisy untuk masuk Islam karena telah mendapat nikmat aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 3 dan 4. Ada banyak nikmat yang Allah berikan untuk orang Quraisy, tapi nikmat yang Allah jadikan alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam, Allah sebutkan nikmat aman dan makanan. Ketiga, manusia punya aman ibarat memiliki seisi dunia. Dalam hadis dari Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahud dunya." Yang artinya, siapa yang pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia punya bahan makanan cukup di hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Subhanallah, memiliki tiga nikmat ini ibarat memiliki dunia seisinya. Padahal ketiga nikmat ini jarang kita merasa bahwa itu adalah nikmat. Jaga nikmat itu. Sesuatu yang berharga tidak boleh kita sia-siakan, apalagi kita hilangkan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaganya. Hindari setiap pemicu fitnah seperti ucapan-ucapan yang memicu emosi masyarakat. Ada ungkapan yang menyatakan, fitnah itu sesuatu yang tidur, Allah melaknat orang yang membangunkannya. kasyful khafa. Demikian, Allahu a'lam.